apa aku hargai anugerah syurga di dunia. Doaku tulus aku panjatkan, semoga dirahmati. Telah pun ku syukuri di dalam hidup ini cinta. Kurnian ini.